Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lomba cepat-cepat dengan peserta Kak Amil, Mbak Amel, dan Mas Ahmad. Ya. Halo, gimana? Halo. Assalamualaikum dulu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita akan tebak suara hewan dulu. Siap? Siap. Ini suara apa nih? Suara apa nih? Gajah. Ayam. Gak apa-apa rebutan. Nanti angkat tangan. Ayam, gitu ya. Kalau kucing. Kalau sapi. Kalau meong. Kucing. Itu kucing lagi sama sapi ya. Ah, sekarang kita tebak-tebakan ayat Al-Quran. Sekarang Kak Amil yang bimbing Mas Ahmad. Mas Ahmad siap? Iya. Kak Amil siap? Nanti yang Al-Quran Mbak Amil. Siap, Kak Amil. Ayo Kak Amil, siap. Sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Al-Quran. Apa enggak? Apa? Oke. Alif lam. Aku juga. Nih, coba deh. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum. Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuhi hawa yuha Allah 'allamahu shadidul ba 'allamahu shadidul wa dhu mirratin fas tawa wa huwa bil ufuqil Allah. Masya Allah. Kalau ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ahmad siap? Mas Ahmad siap? Jangan takutin. Mas Ahmad siap? Siap, Mas Ahmad? Iya. Siap. Baik. Nih, coba lihat dulu ya. Coba mau suara apa? Jadi. Nah, sekarang siap dulu coba. Siap? Iya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alif lam. Yang kencang. Alif lam.